Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 145 hingga 147. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak paling bawah dari neraka, dan engkau tidak akan mendapati bagi dia seorang penolong pun. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat dan kemudian memperbaiki diri dan kemudian bersandarkan diri kepada Allah dan mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah. Ulaika ma'al mu'minin, maka mereka adalah orang-orang yang bersama kaum mu'minin. Fasawfa yu'tillahul mu'minina ajran adhima, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang sangat besar. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, Allah tidak akan berbuat untuk mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Wa kana Allahu sakiran alima, dan Allah Ta'ala zat yang maha membalas syukur dan maha berilmu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhil ayah, wa ta'ammal kaifa lamma zakara anna ha'ula'il ma'al mu'minin lam yakul wa sawfa yu'tihim ajran adhima ma'a anna siyaqa fihim bal qalu wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran adhima. Perhatikanlah bagaimana ketika Allah Ta'ala menyebutkan bahwasannya mereka bersama orang-orang yang beriman. Tidak Allah Ta'ala katakan langsung Allah akan memberi mereka pahala yang besar, tapi Allah Ta'ala menyatakan fa'ulaika ma'al mu'minin, mereka bersama orang-orang yang beriman. Baru setelah itu Allah Ta'ala menyatakan Allah akan memberi orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi ketika mereka taubatnya benar dengan persyaratannya ada pada mereka, maka Allah Ta'ala baru golongkan mereka bersama orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala memberi pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Tidak langsung Allah Ta'ala katakan Allah akan memberi pahala mereka berupa pahala yang besar. Namun Allah Ta'ala menyatakan dan Allah akan memberikan kepada orang yang beriman pahala yang besar. Li'anna hadhil qa'idati syarifah lam yazallahu yubdi'u fiha wa yu'idu idza kana siyaqu fi ba'dil juz'iyat wa arada ayyarattaba 'alaihi sawaban wa 'iqaban wa kana dzalika mustarikan bainahu wa bainal jinsi dakhil fihi rattabat thawaba fi muqabalatil hukmil 'am. Karena ini merupakan kaidah yang mulia, di mana Allah Ta'ala lam yazalillah yubdi'u fiha wa yu'id, Allah Ta'ala akan menampakkan kaidah ini dan akan menjanjikan sesuai dengan kaidah ini, idza kana siyak, yaitu apabila siyak konteks ayat tersebut berbicara tentang ba'dul juz'iyat, sebagian bagian, tidak umum tapi bagian tertentu, wa arada ayarattaba alai sawaban wa iqaban, kemudian Allah hendak memberikan pahala atau siksa, wa kana dzalika mustarikan bainahu wa bainal jinsid dakhil fihi, yang kemudian sebagian tadi yang Allah Ta'ala sebutkan itu adalah tergabung, termasuk dalam jenis yang dimasukkan padanya azab atau pahala, tidak diberikan pahala ataupun azab. Maka sab rattaba sawaba fi muqabalatil hukmil am, Allah Ta'ala sebutkan balasan pahala itu sebagai balasan pada hukum yang sifatnya umum. Maksudnya begini, tadi siaknya kalimat ayat itu berbicara tentang orang munafik. Orang munafik, mereka akan disiksa oleh Allah di kerak paling bawahnya neraka. Kecuali ketika mereka bertobat dengan membuktikan tobatnya benar, wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah, ini syarat-syaratnya. Maka mereka ketika taubat dan tobatnya benar, barulah mereka akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Berarti barulah masuk kepada hukum umum. Di mana hukum umum, Allah Ta'ala akan memberikan balasan pahala itu kepada orang-orang yang beriman. Nah, bagian tadi, yaitu orang munafik yang taubatnya benar, baru dimasukkan orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan pahala itu secara umum, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Ya, termasuk mereka, kalau mereka bertobat dari kemunafikan dan benar taubatnya, terpenuhi syarat-syarat taubatnya. Nah, ini karena Allah Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, tidak dikhususkan bagi sebagian mereka yang baru saja bertobat dan benar taubatnya, tidak, tapi secara umum bagi orang-orang yang beriman. Demikian maksudnya. Warattaba sawaba fi muqabalatil hukmil am, dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala sebagai balasan bagi hukum umum. Alladzi tandariju tahtahu tilkal qadiyah wa ghairiha, yang akan mencakup, meliputi, yakni qadiyah tadi, kejadian tadi, kejadiannya orang-orang munafik yang kemudian bertobat dan taubatnya benar sehingga selamat dari kemunafikan, masuk mereka menjadi orang-orang yang beriman yang benar. Wa ghairiha, dan juga kejadian yang lain, tidak khusus bagi mereka saja. Selama itu orang masuk ke kategori iman, ma'al mu'minin, bersama orang yang beriman, akan dapatkan pahala yang besar. Termasuk mereka orang-orang yang taubat dari kemunafikan. Wali'alla yatawahamu ihtisasul hukmi bil amril juz'i, dan agar tidak difahami pengkhususan hukum pada satu perkara parsial, satu perkara tertentu yang menjadi sebagian, bukan menyeluruh. Karena hukum Allah Ta'ala memberikan pahala besar itu umum bagi orang-orang yang beriman. Baik orang yang beriman yang pada asalnya imannya sudah benar lurus, istiqamah, atau orang yang awalnya mendapatkan penyakit kemunafikan, kemudian bertobat dengan tobat yang benar, nah mereka juga termasuk mendapatkan pahala besar. Fahada min asraril Quran al-badi'ah, dan ini termasuk rahasia yang mendalam dari Al-Quran. Nah, penggunaan lafad-lafad. Allah Ta'ala sebutkan kasus kejadian tertentu. Kemudian ketika menyebutkan hukum, Allah menyebutkan hukum umum. Yang mana kasus tertentu ini akan masuk pada hukum umum. Nah ini. Ini termasuk asraril Quran badi'ah. Rahasia-rahasia Al-Quran yang mendalam. Kenapa menggunakan lafaz demikian? Ketika berbicara tentang orang-orang munafik yang bertobat, kok Allah Ta'ala menyatakan balasan itu bagi orang-orang yang beriman? Ya, ketika mereka dengan tobatnya, dengan tobat yang benar, Allah Ta'ala katakan ulaika ma'al mu'minin. Mereka kemudian bersama orang-orang yang beriman. Barulah Allah tetapkan hukum. Pahala yang besar Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Supaya tidak difahami hukumnya khusus bagi berlaku mereka saja. Pahala besar itu khusus bagi mereka orang-orang yang bertobat dari kemunafikan. Yang tobatnya benar itu saja. Bukan. Tapi pahala yang besar itu berlaku bagi semua orang yang masuk golongan mukminin. Fata'ibu minal munafikina ma'al mu'minin. Maka orang yang bertaubat dari kalangan orang-orang munafik. Ma'al mu'minin. Adalah mereka bersama orang-orang yang beriman. Walahu sawabuhum. Maka dia pun mendapatkan. Maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka pahala mereka juga. Summa ahbaro ta'ala an kamali ghinahu wa syi'ati khilmihi wa rahmati wa ihsanih. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan tentang kesempurnaan maha kayanya Allah, luasnya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan luasnya perbuatan baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan mengazab kalian. Allah tidak akan berbuat untuk mengazab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Nah, sekarang kalau tadi kasuistik, yakni kasus kejadian orang-orang munafik diancam oleh Allah azab keraknya paling bawahnya neraka, kecuali Allah Ta'ala kecualikan akan selamat dari ancaman tersebut kalau dia bertobat. Dengan tobat yang benar, maka mereka tidak lagi digolongkan sebagai orang-orang munafik, ma'al mu'minin, mereka bersama orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan tentang luasnya kesempurnaan kekayaannya Allah, maha kayanya Allah, maha kasih sayangnya Allah, maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semuanya semisal ini sangat banyak dalam konteks Al-Qur'an. Adanya tergabung dua perkara. Targhib wa tarhib. Tarhib wa tarhib. Ada ancaman, ada dorongan. Ada ancaman, ada kabar gembira. Nah, ancaman bagi siapa? Kabar gembira bagi siapa? Nah, ini uslub konteks cara metode Al-Quran yang sangat-sangat bagus. Nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah para anbiya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala basyirau wa nadhira, memberi kabar gembira juga memberi peringatan. Artinya untuk kita menyelamatkan diri kita dari satu sisi, yaitu kejelekan yang akan membawa kepada kecelakaan dan azab, kita masukkan diri kita ke sisi yang lain, yaitu sisi kebaikan yang akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, mendapatkan yaitu janjinya Allah berupa luasnya rahmatnya Allah dan baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konteks ayatnya, nanti akan bahas ke situ. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi adu qadar, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu hafidhakumullah.